Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segenap nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Di antara nikmat itu Allah memperingan langkah kaki kita untuk hadir di dalam majlis ini. Allah memberikan karunia kepada kita sehingga dengan itu kita bisa hadir di dalam masjid ini. Semoga apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan dihitung sebagai amal saleh yang akan memperberat timbangan kebaikan bagi diri kita masing-masing di akhirat nanti. Dan kita mengharap bahwasannya segenap amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal saleh. Qala rahimahullah wa an Abi Hamzah Anas ibn Malik al-Ansari khadim Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضٍ فَلَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَيَةٍ لِمُسْلِمٍ اللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَهِ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيْسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا وَقَدْ أَيْسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرْحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرْحِ. Kita memasuki pembahasan hadis dari Abi Hamzah yaitu Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ia menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, Allah teramat bergembira dengan taubat seorang hambanya dari salah satu dari kalian yang ia terjatuh atas untanya, kemudian unta itu hilang di padang pasir. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dan di dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, Allah teramat gembira dengan taubat hambanya ketika hamba itu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu salah satu dari kalian yang tengah mengendarai kendaraan di tengah padang pasir, kemudian kendaraan itu hilang sedangkan perbekalan makanan minuman ada pada kendaraan tersebut. Ia nyaris berputus asa karenanya. Maka ia mendatangi sebuah pohon. Ia berbaring di bawah pohon tersebut dan sungguh ia telah berputus asa untuk bisa menemukan kendaraannya tersebut. Ketika ia dalam keadaan demikian, tiba-tiba berdiri di hadapan ia kendaraan unta yang hilang tersebut. Maka kemudian ia mengambil pelananya. Kemudian ia menyatakan karena lantaran gembiranya, lantaran sangat bergembiranya, Allahumma anta abdi, ya Allah engkau adalah hambaku, wa ana rabbuka, dan saya adalah Rabbmu. Ia mengucapkan kata-kata yang salah, min syiddatil farah, karena sedemikian bergembiranya ketika ia mendapati unta tersebut. Ikhwafiddin a'azakumullah. Hadis ini dari Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anas bin Malik diserahkan oleh ibunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ia berusia masih 10 tahun, usia anak-anak. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diungkapkan betapa Allah subhanahu wa ta'ala sangat senang, sangat gembira manakala ada dari hambanya yang mau bertobat kepadanya. Taubat dengan ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Taubat bukan karena keterpaksaan. Taubat bukan karena ada kepentingan-kepentingan duniawiah, ada kepentingan-kepentingan yang sifatnya kontemporer. Namun taubat yang ditunaikan oleh seorang hamba adalah benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kegembiraan Allah subhanahu wa ta'ala adalah melebihi dari gembiranya seseorang yang kehilangan kendaraannya di tengah padang pasir yang sedemikian luas. Kegembiraan Allah subhanahu wa ta'ala digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan kegembiraan yang sedemikian luar biasa. Seseorang yang kehilangan untanya di tengah padang pasir, tidak ada satu orang pun yang bisa ia hubungi. Sedangkan suasana padang pasir itu sendiri sedemikian tandus, tidak ada orang-orang yang bisa membantunya untuk mencarinya. Maka ketika unta itu hilang, Padahal pada kendaraannya tersebut perbekalan ia simpan. Perbekalan yang ia bawa diangkut oleh unta tersebut. Kemudian unta itu lepas dan ia nyaris menjadi orang yang berputus asa. Dalam keadaan yang demikian, nyaris dirinya berputus asa, tiba-tiba kemudian ia mencari sebuah pohon, kemudian terbaring di bawahnya. Sesaat kemudian ternyata kendaraan yang ia naiki, kendaraan yang ia nyatakan hilang, tiba-tiba ada di hadapannya. Sungguh orang yang demikian tentu akan sangat berbahagia. Orang yang demikian tentu akan sangat amat gembiranya mendapati kembali barang yang ia telah nyatakan hilang dan kemudian ternyata tiba-tiba ada di hadapannya. Karena betapa gembiranya, kemudian ia menyatakan kata-kata yang mengandung kekufuran. Karena gembiranya, lisannya tidak terkendali. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan salah satu daripada faedah hadis yang kita baca di atas, yaitu bahwasannya hadis tersebut menjadi dalil atas kegembiraan Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat dari hambanya. Apabila taubat itu ia tunaikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai yang demikian ini. Menyukai amalan seorang hamba yang bertaubat kepadanya. Maka dari sini kita melihat bahwasannya taubat itu adalah sebuah amalan yang mulia. Taubat itu adalah merupakan sesuatu yang masyru', sesuatu yang disyariatkan. Maka seseorang yang bertaubat, janganlah kemudian merasa dirinya merasa malu. Bisa saja ia mungkin melakukan satu kesalahan, dan kesalahan itu adalah merupakan satu aib, yang aib itu tidak boleh kemudian dibeberkan. Maka ia melakukan taubat. Taubat ia yang ia tunaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan satu perbuatan yang mulia. Satu amal yang apabila ia tunaikan sesuai dengan tuntunan, ikhlas, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka taubatnya adalah merupakan taubat yang bisa mengangkat derajat dirinya. Karena ia sudah melakukan perbuatan-perbuatan amal soleh. Sebagaimana pada pembahasan-pembahasan yang lalu, bahwasannya kita beristighfar, kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tak semata ketika kita melakukan kesalahan. Namun, kita juga bisa melakukan permohonan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertaubat kepadanya ketika kita merasa tidak melakukan satu kesalahan, tidak merasa melakukan satu dosa. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun melaksanakan istighfar, bertaubat ketika beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak melakukan satu bentuk kemaksiatan. Maka bagi seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melakukan kemaksiatan, tentu lebih utama lagi ia harus bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya taubat itu sendiri memerlukan kejujuran. Jujur ketika ia bertaubat. Sehingga kemudian kejujuran ini menjadi sesuatu yang penting. Kejujuran ini menjadi satu akhlak seorang muslim. Kita melihat peristiwa perang Tabuk, di mana seorang sahabat bernama Ka'ab bin Malik, yang ketika itu ia tertinggal dari pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena senantiasa menunda-nunda kepergiannya untuk berjihad di jalan Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun akibat ia suka menunda-nunda perbuatan amal soleh untuk berjihad di jalan Allah, akhirnya ia tertinggal, ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kaum muslimin yang lainnya yang berangkat menuju Tabuk. Dan pada akhirnya sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik tidak mengikuti peperangan Tabuk. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kaum muslimin yang mengikuti peperangan Tabuk kembali ke kota Madinah, satu demi satu orang-orang yang tidak ikut berperang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengemukakan alasan masing-masing. Namun apa yang diperbuat oleh sahabat Ka'ab bin Malik yang dikenal sebagai seorang yang pandai bersyair, seorang yang pandai lisannya untuk mengeluarkan kata-kata yang sedemikian indah. Tentu bagi sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik bukan merupakan satu kesulitan apabila beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengemukakan uzurnya dengan bahasa yang indah, dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang bisa diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sesuatu yang bukan sulit, sesuatu yang tidak sulit bagi seorang sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Namun apa yang diperbuatnya? Ka'ab bin Malik tidak mengajukan alasan apapun. Ia jujur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jujur, benar-benar ia jujur. Mengemukakan apa adanya sehingga kemudian ia tidak ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin yang lainnya. Sehingga kemudian dengan kejujurannya ini, ia menanggung akibat. Awal dari sikapnya ini, ia mendapat hajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari kaum muslimin. Bahkan istri beliau diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun untuk ikut menghajar. Salam tidak dijawab. Kalam, kata-kata yang ia lontarkan tidak pula ditanggapi. Ia sholat di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak memperhatikan keadaan Ka'ab bin Malik yang berada di sampingnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan tindakan boikot, menghajar sahabat yang mulia ini. 50 malam Ka'ab bin Malik mengalami kondisi yang demikian ini. Goncang keadaan jiwanya, goncang keadaan mentalnya. Teman-teman dekatnya tidak mau menyapanya. Di pasar bertemu, tetap tidak ada sapa salam dari para sahabat yang lain. 50 malam ia harus melalui, waktu demi waktu, hari demi hari, dalam keadaan yang demikian ini. Namun Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan ayat, menerima taubatnya. Dan ini adalah merupakan salah satu dari apa yang telah ia perbuat, karena sedemikian tinggi ia menjunjung kejujuran, karena sedemikian tinggi ia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ia menyesali semua perbuatan itu. Selama 50 malam ia lalui malam-malam itu dengan penuh tangis, ia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Maka perhatikanlah bagaimana kisah hidup Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang tergelincir saat hendak menuju kepada peperangan jihad fi sabilillah yang telah diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kejujuran adalah sesuatu yang harus terpatri pada jiwa seorang muslim, pada jiwa seorang mukmin. Dan taubat yang jujur itu pun merupakan satu bentuk perbuatan yang tentu kita nilai sebagai bentuk amalan yang terbaik. Salah satu dari faedah hadis ini adalah betapa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai amalan ini. Maka bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatan yang sebenar-benarnya, karena amalan ini adalah amalan yang disenangi, disukai, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kedua bahwasannya di dalam hadis ini hafu ala taubah, yaitu mengandung dorongan untuk menyegerakan bertaubat. Untuk segera seorang hamba menunaikan taubatnya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Allah mencintai amalan taubat ini. Sehingga amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentu akan memberikan maslahat, memberikan kebaikan-kebaikan bagi hamba yang melakukan amalan tersebut. Seorang hamba yang melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu Allah tidak akan begitu saja membiarkan hambanya tersebut. Termasuk diantaranya taubat ini adalah merupakan bentuk amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita hendaknya untuk senantiasa beristighfar, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertaubat dalam satu hari hingga 100, atau di dalam riwayat lain 70 kali bertaubat, beristighfar. Ini menunjukkan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedemikian banyak melakukan istighfar dan bertaubat. Ikhwah fiddin azakumullah, ini diantara faidah lainnya. Kemudian di dalam hadis ini, di dalam hadis itu pun terkandung isbat adanya penetapan tentang sifat gembiranya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bergembira, Allah subhanahu wa ta'ala marah, murka. Dan ini adalah merupakan sifat-sifat yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun gembiranya Allah tidaklah sama sebagaimana gembiranya makhluknya atau manusia. Murkanya Allah tidak sebagaimana murka makhluknya atau manusia. Kenapa demikian? Karena nama bisa sama, tetapi hakikatnya berbeda. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat ke-11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Allah tidak sama dengan sesuatu pun, dan dia Allah adalah yang maha mendengar dan maha melihat. Nama bisa sama, tetapi tentu sifat hakikat yang ada pada nama itu berbeda. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wajah manusia pun memiliki wajah. Wajahnya Allah yaliku bijalalih, tentu laik dengan keagungannya. Wajahnya Allah selaras dengan keagungan dan kemuliaannya. Berbeda dengan wajahnya manusia. Sama-sama memiliki wajah, tapi wajah Allah berbeda dengan wajah manusia atau wajah makhluknya. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang keadaan dirinya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan sesuatu pun. Allah memiliki tangan. Sebagaimana firman-Nya, yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Manusia pun memiliki tangan. Tetapi tangannya Allah berbeda dengan tangan manusia. Nama sama, tetapi hakikat berbeda. Kenapa demikian? Laisa kamitslihi syai'un. Karena Allah tidak sama dengan sesuatu pun. Inilah yang menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak sebagaimana orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kalangan Mu'tazilah, dari kalangan Jahmiyah, yang mereka menolak tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ia melakukan penolakan, ia pun mentahrif ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, Wa kallamallahu Musa takliman. Dan Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya berbicara. Tetapi orang-orang yang menafikan sifat kalam Allah, yang menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mentahrif, merubah harokat, satu harokat saja berubah. Yang semestinya wa kallamallahu dirubah oleh orang-orang yang menafikan sifat Allah dengan wa kallamallaha. Musa takliman, artinya sudah berbeda jauh. Wa kallamallahu Musa takliman, Allah berbicara kepada Nabi Musa memiliki sifat kalam. Tetapi manakala dirubah wa kallamallaha Musa takliman, Musa berbicara kepada Allah, Allah bisu, tidak memiliki sifat mampu berkalam. Ini adalah perbuatan orang-orang yang menafikan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menakwil, mereka mentahrif, walaupun hanya dalam satu harokat saja mereka robah, kemudian arti itu menjadi jauh, arti itu kemudian menjadi berbeda. Maka seorang ahlus sunnah wal jamaah harus mengimani tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Sebagaimana Allah menetapkan Allah memiliki tangan, maka kita harus mengimani Allah memiliki tangan. Adapun kalau ditanya bagaimana bentuk tangannya Allah, maka kita menjawab bahwasanya bentuk tangan Allah, Allah tidak mengungkapkan bagaimana bentuk tangannya Allah. Allah tidak menceritakan, tidak kemudian menurunkan khabar tentang bentuk rupa dari tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita imani Allah memiliki tangan, ya Allah memiliki tangan. Bagaimana tangannya Allah? Tangannya Allah berbeda dengan tangan makhluknya. Bentuknya bagaimana? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Bentuknya yaliku bijalali, sesuai selaras dengan keagungan dan kemuliaannya. Sehingga kemudian kita meyakini apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang dirinya, dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita imani. Maka di dalam hadis tadi disebutkan tentang tentang sifat Allah, sifat gembira Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis tadi pun terkandung dalil bahwasannya seseorang yang apabila ia melakukan kesalahan, ya, di dalam pengucapan, dari ucapan-ucapan kekufuran yang ucapan tersebut merupakan sabqu lisani, ya, ucapan yang lepas, ya, bahasa Jawanya keprucut, ya, apa itu keprucut bahasa sininya, keceplosan, ya, yang ia tidak meniatkan untuk mengucapkan yang seperti itu, tidak ada maksud di dalam hati, tidak ada maksud di dalam diri ini untuk kemudian mengucapkan seperti itu, tapi betul-betul lepas karena situasi, kondisi, keadaan sebagaimana digambarkan di dalam hadis ini, ya, situasi yang sedemikian menggembirakan sehingga ia mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran. Maka yang demikian ini tidaklah kemudian dicatat sebagai orang yang berhak untuk mendapatkan hukuman iqab dari Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun kalimat itu adalah kalimat yang mengandung kekufuran, karena ia mengucapkan itu bukan karena niatnya, bukan karena maksudnya, bukan karena kesengajaan, tetapi benar-benar karena sabqu lisan, yaitu keceplosan ia berbicara. Maka inilah yang disebutkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Baqarah ayat 225. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aimanikum, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak menghukum kalian lantaran sumpah-sumpah kalian yang diucapkan secara tidak sengaja, ya, tidak keluar dari hati, tidak ada maksud yang demikian ini. Tetapi Allah hanya menghukum kepada kalian yang kalian menyengaja, ya, karena memang berniat melakukan yang demikian itu. Ikhwah fiddin a'azakumullah, inilah salah satu dari beberapa faedah-faedah hadis yang telah kita sampaikan, yang telah saya sampaikan tadi, dan mudah-mudahan apa yang tersampaikan ini bermanfaat bagi diri kita. Dan di dalam bab taubat ini, sekali lagi mari kita bersama-sama mengamalkan hadis-hadis tentang taubat ini dengan sebaik-baiknya. Apa wujud amalan itu? Wujud amalan itu kita memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar, ya. Karena yang demikian ini dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, saya terkadang bertobat dari suatu dosa, tetapi seringkali dosa tersebut terulang. Dalam keadaan taubat tersebut bertahan dalam waktu lama, dan dosa tersebut berulang ketika saya futur, dan dosa tersebut adalah dosa besar, apakah mungkin taubat saya selanjutnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Jazakumullahu khaira wa antum fajazakumullahu khaira. Maka apabila keadaannya yang demikian, periksalah keadaan diri kita. Ketika terus-menerus terulang demikian, mungkinkah lingkungan kita yang tidak kondusif, tidak mendukung untuk terlaksananya taubat tersebut? Ya. Manakala kita sudah bertaubat, tapi kita masih terus beriringan dengan teman-teman yang jelek. Ya. Teman-teman yang jelek, maka teman-teman yang jelek itu akan terus, ya, mempengaruhi kita, mengajak kembali kepada perbuatan-perbuatan dosa. ya. Kita bisa mengambil pelajaran ya. Sebagaimana yang sering saya ungkapkan ya, kisah pembunuh 100 nyawa. Ia bertobat, datang kepada seorang alim, kemudian diminta oleh seorang alim ini untuk menunaikan tobat, dan ia pergi dari daerahnya. Karena apa? Karena daerahnya ini dihuni oleh orang-orang, oleh masyarakat yang jelek. Sedangkan daerah yang akan ia datangi, di sana masyarakatnya baik, sehingga akan kondusif, akan mendukung terhadap keberadaan dirinya yang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga mungkin ya, sebagaimana yang ditanyakan ini, coba periksa apakah karena lingkungannya ya, taubat, tidak mau nonton TV, tapi TV-nya tetap dipelihara. Ini berarti tidak mendukung terhadap keberadaan taubatnya tersebut. Kok jadi banyak pertanyaannya? Ini waktunya sudah habis. Sah? Jam? Terkait dengan tema taubat, tolong jelaskan apakah benar taubat yang dilakukan Ustaz Saifuddin Zuhri merupakan taubat yang bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya baca di dalam risalah dari Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, manakala taubat itu memang tersebar ya, maka harus dijelaskan kepada umat kesalahan-kesalahan yang tersebar itu, sehingga dia berlepas diri dari kesalahan-kesalahan yang masih tersebar tersebut ya. Itu jadi dilihat dari apa poin-poin kesalahannya tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Kalau misalnya taubatnya terkait misalnya amalan, amalan itu adalah sesuatu yang mengandung aib ya, seperti misalnya peristiwa Ma'iz bin Malik radhiyallahu anhu, ya, seorang sahabat yang terjatuh kepada perzinahan. Nabi sallallahu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ia mengakui bahwasanya ia telah terjerumus kepada perbuatan zina itu. Nabi diam. Ya. Kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, diamnya Nabi ini ya, merupakan isyarat agar sahabat ini sudah enggak usah cerita-cerita. Ya. Tidak perlu cerita tentang apa yang telah dirinya terjatuh pada perbuatan itu. Ya, karena ini merupakan aib. Jangan cerita sudah. Sudah kamu kembali ke rumahmu, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tutup rapat-rapat apa yang telah kamu lakukan. Jangan ceritakan kepada orang lain. Nah, ini terkait kesalahannya yang sifatnya sangat privasi sekali. Ya, sangat pribadi sekali. Jangan kemudian, wah saya sudah taubat, saya kemarin melakukan minum khamer begini-begini. Wah ini petantang petenteng namanya. Ya. Tidak boleh seperti itu. Ini merupakan satu aib. Ya. Berbeda manakala kesalahan itu, misalnya ya, seseorang menyampaikan A ternyata yang benar B. Wah ini harus diralat. Ya, harus ada penjelasan kepada umat. Ya, maka yang benar adalah B, pendapat saya yang A, saya rujuk ya. Ya. Istighfar, bertobat kepada Allah dan berlepas diri ya. Sehingga apa? Sehingga kalau ada orang yang mengamalkan terus apa yang ia sampaikan, bukan lagi menjadi tanggung jawab dia ya. Berbeda kalau tidak bertobat ya. Dia mengamalkan apa yang disampaikannya, terus dia pun akan mendapat dosa ya. Karena orang itu mengamalkan atas apa yang disampaikan oleh dirinya. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini dulu. Ya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.